Ini cara fakih ini termasuk di toleransi ku nontoni wong wedok niat dirapi. Mulane koyo halal iku angel perkarane ndelok ora niat dirapi. Nah misal tapi kula niat bojone wong ora kena diniati. Ngawur. Ora kena diniati kang dikhilaf piye ora kena. Wal turwal muhsanatu napa minan nisa. Tapi nak akal kunane kuno niku wonten. Dadi kula niku gadah sejarah kata mulane masalah wedok njen misteri Tuhan. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nasrodal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Teng surat Anbiya diterangkan niku sepundi niku wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus fahamnaha Sulaiman. Jadi bijak pinter Nabi sinten? Sulaiman. Gara-gara Nabi Daud itu terlalu nopo lugu. Kan masyhur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh. Kila empat, maksudnya tiga aja diperkosa tiga nopo tokoh. Bareng cawe dok niku hamil. Jadi gunjingan. Dilapor oleh Nabi Dawud. Sebetulnya tiga orang ini tersangka, tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi. Misalnya yang merkosa aku si A, si B, si C. Bareng pas ini Nabi Sulaiman jek umur 13 tahun, bareng neng mahkamah Nabi sinten? Dawud dibenarkan napa wong lanang telu wae. Karena orang aku ora ana bukti. Ya, tapi pangeran ngersakno iku lucu. Wong telu mau terakhir malam muni ngene. Wah paling diperkosa asu niku. maksudnya paling sing perkosa ini apa asu. Barang Bali cawe dok tersiksa. Tersiksa terus napa jenenge Nabi Sulaiman ngendikan ngene. Andekan hakimnya saya, pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan. Jadi walhasil wong telu wau napa wong telu napa wong papat niku. Ditahan. Ditahan diceluk ben Nabi Sulaiman. Jaremu semerko sasui. Iya, ngucap Sulaiman umur 13 tahun. Rupane biasa nih, kuaget nih, ono rupa kan. Abang jare. Wes dipisah nonne. Jadi gak bareng ditanya. Model polisi kan. Mestinya polisi sing model Sulaiman mungkin. Dicelok nih sing sitok. Jaremu nih asune apa? Putih. Jare. Terakhir muni asune apa? Ireng. Bareng dikonfrontasi, di, kan gak janjian dikonfrontasi. Jawab pe sitok muni putih, sitok muni ireng. Sitok muni apa? Jare roh kabeh wong telu roh bareng jare serentak roh bareng dadi seksi aja iku diperkosa asu. Dari roh serentak bareng diperkosa asu kok wong telu muni asune sitok muni abang, sitok muni putih, sitok muni napa? Ireng. Akhirnya ketok goroe terus dihukum. Lah gara-gara kecerdasan sinten Nabi Sulaiman wae lewat rekayasa iki darani napa fahamnaha Sulaiman. Terus diuji lagi. Ana wong dhe anak kakak beradik dhe anak loro, padha-padha dhe anak bayi. Jenenge cacilik raine kan tesih mirip-mirip. Walhasil ning tengah hutan dipangan serigala satu. Terus sing Mbak Yune iku Mbak Yune sajane anak sing dipangan wae adike. Tapi walhasil adike iku ngotot pokoke iku anakku sing slamet, sing dipangan iku anake jenengan. Wes lapor Nabi Dawud, Nabi Dawud itu modelnya lugu, ngerseng aku, yo sana em. Barang Nabi Sulaiman ya geremeng senengane, mulane geremeng yo oleh. Keputusan kok ngono, cara aku hakime tidak seperti itu. Nabi Dawud tapi demokratis, ya tidak apa-apa kamu saja yang mutuskan. Masyur, terus Nabi Sulaiman mutus, saiki mbok eloro anak isito, ya dibagi ya diketok. Kono ngetok mbek Nabi Sulaiman, yo dramatis ana pengawal kon jupuk peso ketok e dibagi loro. Ternyata sing adike mau gak nangis blas, sing Mbak Yune nangis, nangis tenan. Walah, yo wis menjen iku anake adik kula ampun ketok menjen kula salah. Bareng delok adike gak nangis terus dikakno Mbak Yune. Ora ono mbok anake pe diketok gak nangis. Nah ra mbok elek. Akhire dikakno Mbak Yune mergo sing nangis. Mereka seorang ibu pasti gak rido anaknya diketok. Adiknya tenang ya pas anaknya diketok. Paling pikiran orang anakku, ketok Allah. Faham sih kalau maksudnya? Artinya Sulaiman duwe akal atau direkayasa cara bahasa saniki supaya ketok asline ndi sing seorang ibu, ndi sing enggak seorang ibu. Itu sebut apa fahfahamnaha Sulaiman. Sulaiman njen cerdas tenan. Lha iku terus kecerdasane iku kegawa nganti tuwa, tapi terus tuwa-tuwa nganti urusan wong wedok barang masyhur. Jadi Ratu Bilqis itu terkenal ayu, wayu banget. Tapi jin-jin itu mantel. Sulaiman itu bojone akeh. Ana wong ayu penguasa Yaman. Bilqis ini. Kabeh dirabi pisan. Cek orang ngajari Sulaiman. Kabeh wong apa? Dirabi. Akhirnya Bilqis itu, jin itu ngekei hembusan fitnah. Nak Bilqis itu wayu tapi sikile kaya apa? Jaran. Kaya jaran itu maksudnya ana apa? Ana ulune. Elek pokoknya ana ulune. Wayu tapi sikile ana ulune. Sulaiman ra kurang akal. Ya Bilqis itu yang aman, Sulaiman gitu yang timur tengah, ora Sulaiman terus Bilqis boko. Mau antem kromo ae dari Ratu Bilqis ku boko dipindah teng Boro Budur. Ke Sulaiman ku Solomon, Sulaiman ku Sulaiman. Terus Bilqis ku boko, terus Wonosobo iku Saba. Wah matekno wong. Kalau ya, kadang ditakoki tiyang buku ngoten wis putih, Gus. Ya hukume wong nganggur. Ya kok payu. Ya wis kepen wong rezekine wong sing payu. Penak de Sulaiman niku. Sulaiman Wonosobo iku Saba. Foko iku Bilqis. Nak Borobudur lho iku. Sing Arsu Sulaiman ya. Semacam-macam dunya. Akhirnya Sulaiman itu pinter. Waduh, ayu ini ngono sampai dirabis di talono kok. Napa? Kok sikile napa? Sulaiman terus muara Nabi yo beling, tapi Nabi darane beling kan ra oleh. Wah, akhirnya dia gawe istana songko min zabarjat. Innaha sarhum mumarradum min qawari. Kokoco. Pocone ngisori banyu. Dia ini lungguh ning istana, terus Bilqis diceluk. Tapi aja tiru. Orang dicelok spontan Bilqis mergo ngerti koyok-koyok banyu. Terus sikile dicincing. Ngerti jebule wahyu, resik gak ana napa rambuté. Walare, wong aja husuk nemen. Ya sing ngono critane Nabi ana ngono bareng, Gus. Ya aja mbok tiru, tapi kaya aja gething wong sing lagi cek ngono. Ya ora kena dijelasno, wis pokoke ngono. Wah, kira Sulaiman mangkel lucu pula ayo, mau perkara jin itu mangkel kafe apa dirabi. Lah, nah zaman dia nu rano syariat maksimal nopo papat. Mulane Said Zabidi tahu cerita, wong itu kudu ono cerdas. Kori ini ono rojong guanteng suge, senengane rabi cah perawan wayu, ya senengane rabi perawan nopo ayu. Roto-roto yo gelem, mergo rojo nopo suge guanteng ya. Bareng ana cah desa pacaran sing critane saya jebi di senyare Ikhya. Ana cah wayu kampunge ndekne seneng jebule dibidik. Raja waduh kurang ajar saingan nak kalah. Bareng rajane teko golek wong ayu disik raja. Yo mun era Islam, mun era Bani Islam ni. Takoki pemudam, cara kowe piye cah wedok iku? Maksude takok kelakuane piye, tau digendak wong tau ora ngene-ngene. Raja ku pen prawan yo steril yo ora tau digendak wong, gak kurang ajar. Jawabe canom niku. Ya ora apa-apa jenengan rabi, tapi wa inni qatraitu annahu qad qabala harajulun. Tapi aku bersaksi tenan cah iku tau diambung wong lanang. Raja dhisik kan rajane wong saleh, cuma seneng rabi. Ya ana sing dinggo maksudnya. Aku kan saleh ora ana sing dinggo. Niku saleh ana sing dinggo. Gak sida dirabi. Suatu saat dirabi canom niku. Warani beran, wong kok ora duwe kira, maksudnya wong kok ora duwe harga diri, wong tahu di rambung wong lanang kok gelem apa? Dirabi. Wong lanang bapak e piyambak. Innahu abah. Sing muni wong lanang liya sapa? Pokoke tahu diambung wong lanang. Jare raja iki kerang ajil. Sing muni wong liya sapa? Oh, namu tapi cawet itu biasa diabungi tiang lanang. Akhirnya rojo kan gak minat. Waduh, biasa diabungi tiang lanang. Suatu saat dirabi cahiku, rojo dengar. Lo kok berabi kue uang kok gak duwe cemburu, gak duwe harga diri. Lalu masa ini jenan sinten tiang lanang. Jadi mu diabung lanang, ini ku bapak. ane wong ana wong saleh rondo duwe akal ngono ya oleh sik. Mun Nabi Sulaiman yo ngoten niku wae. Mono delok sikil barang macam-macam. Tapi niat dirabi. Nggih, mlane cara fikih niku termasuk ditoleransi ku nontoni wong wedok niat dirabi. Mlane koyo halalam iku angel perkara ning delok ra niat dirabi. Nah, misalnya, tapi kalau niat, bojone wong ora kena diniati. Ngawur. Ora kena diniati kang dikhilaf piye ora kena. Wal turwal muhsanatu napa minan nisa. Tapi nak akal kunane kuno niku wonten. Jadi kula gadah sejarah kata mulane masalah wedok njen misteri Tuhan. Nabi Ibrahim bae khusuke ngono Khalilur Rahman. Nah urusan wong wedok cerdas ora karuan. Siti Hajar niku ora candaleme Sarah, wong hadiah kangge sinten? Sarah. Suwe-suwe Nabi Ibrahim seneng. Seneng Sarah wis legowo, wis gak apa-apa mbok rabi, tak kekno kowe. Mergo pas niku Sarah dereng gadah napa anak. Suwe-suwe Ibrahim ora sekedar ngrabi, seneng banget mbek Hajar ngalahno mbek sinten? Suwe-suwe Sarah cemburu. Saking cemburune, aku sumpah mbek pangeran. Kowe oleh seneng Sarah, tapi syaratte Sarah kulukai. Ya mungkin pikirane Sarah dilukai ku mbok pipine digaret mbok piye pokoke kon kowe. Dilukai apa? Pokoke sementing luka, nganti berdarah. Wah, Nabi Ibrahim pinter. Dilukai ku kupinge. Terus dadi anting-anting pertama Ibrahim. Bareng dilukai kupinge digone anting tambah ayu, tapi Sarah wis ora iso berkutik perjanjiane pokoke dilukai. Seneng pas dilukai dicoblos. Seneng Sarah pertama. Amalan jari Syed Zabiti ketika Imam Ghazali darani anting-anting itu hukume bid'ah. Cara Syed Zabiti ora apa-apa. Piye-piye anting-anting pertama sing gawe iku Nabi sinten Ibrahim. Jadi wong lanang lugu lah ana urusan wong wedok yo do pinter-pinter maksudnya ini, maksud. Padahal itu Nabi sinten Ibrahim. Lah kowe termasuk wis ra pinter, cara kula wong saiki wis termasuk wong ra pinter. Nggur wis saleh khusyuk ya wis entek critane pun. Jadi kowe kudu ro cerita ngoten-ngoten niku. Ya mau gue iling-ilingan kang nak melane rawleh khusyuk teman-teman kau yang khawarit, kau yang khawarit ku hilang akali, kau nak darah ni hilang akali. Misalnya wong khawarit, rawa wong khusyuk, rabi papat pikirannya wong lanang kok hipersek. Berarti kau wong barat nuduh Nabi Muhammad hipersek. Padahal umpama nganggu pikiran nubuah sederhana. Kau nak di bojo sitok ngelahir wong papat, berarti nak papat ngelahir wong biro. Papat ping papat biro. 16. Lah nek saiki misale kon ngekeng-kengno umat Islam sing urun 4 mbek urun 16 akeh endi? 16. Asal dadi wong saleh kabeh lho syaratte. Artine sebetulnya kita sederhana, kenapa Nabi bojone akeh? Karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam. Lho soal kowe ra wani nglakoni alasane iku mau nglahirno sitok wae papat nakal kabeh. Lah nek 16. Tambah kala iku sing masalah kowe ra sunat iku perkarane anak papat wae beling kabeh. Lah kok nek 16? Nah, tapi kan kita itu aja sampai terus pikirannya itu urusan hiperseke, urusan kita di pikiran nubuah. Nak wong wedok itu alat reproduksi, nak ngeproduksi wong soleh, gak berarti baik. Lah kalau baik tambah banyak, tambah baik. Iku sing dilakoni para nabi, nabi kabeh garwane akeh. Lho soal aku sampean ra nglakoni dengan beberapa hal, iku ora penting. Penting kuwi ora janggal mbek nabi. Lho kula sebagai ulama kepentingan saya hanya satu, aja sampai kowe iku janggal lambek Nabi ku tok ampun. Luwan kula ngaji teng putih-putih kula terang lur soal kira nglakoni ra masalah. Ke satu tambah satu tambah satu, tetap satu maksudnya. Ke wayah sing pertama yo megat. Kan berarti satu tambah satu tetap satu. Tapi ben gak janggal mbek pikirane Nabi. Kula nate ditanya seorang dosen, saya itu janggal kenapa Nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat. Memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa? Nggih kula jawab seperti itu. Kalau senjatanya orang kafir dikembalikan, berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir. Kalau perempuan ini dikembalikan, berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi. Tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat di koloni Mustafa kan ngelahirno no? Muslim. Tapi kalau dikembalikan produksi wong kafir. Paling tidak kita paham itu. Lo soal yang era modern kita janggal bawaan kita sebagai orang modern. Tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu duduk perkaranya seperti ini. Paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Wong ngono kok ora ora.